Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara pembahasan ilmu yang wajib untuk dipelajari ya adalah ilmu tentang as-siyam, ilmu tentang puasa. Yaitu puasa-puasa yang wajib. Ilmu tentang puasa-puasa yang wajib. Yang demikian karena ibadah puasa, yaitu puasa Ramadan, hukumnya adalah wajib, maka wajib pula mempelajarinya, mengilmuinya, ya, mengetahui tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya, yaitu di dalam masalah as-siyam fi syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Karena wajibnya ibadah tersebut, maka wajib pula mempelajarinya atau mengilmuinya. Dan insyaallah ya, selama di bulan Ramadan ini kita akan kembali membahas atau mengulang pelajaran ya, tentang hal yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Juga karena suatu ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syaratnya ya, maka wajib bagi kita untuk memenuhi syarat-syaratnya. Yang dimana syarat secara umum diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Harus ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala saja. Syarat pertama. Dan syarat yang kedua adalah mutaba'ah. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Harus mengikuti contoh yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengetahui tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu ibadah? Misalkan dalam ibadah puasa, ya, tentunya dengan kita mempelajarinya, mengkajinya dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amal ibadah puasa kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diterimalah amal ibadah kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika amalan ibadah kita ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. As-sawm puasa, yakni sawm Ramadan, puasa di bulan Ramadan, adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Yang tidak sempurna keislaman seseorang kecuali dengan dia melaksanakan ibadah siam Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kutiba alaikum, ay furidu alaikum, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan yang dimaksud dengan puasa di sini adalah puasa di bulan Ramadan. Demikian pula berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajji baitillahil haram. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama adalah dibangun di atas syahadat la ilaha illallah dan syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua adalah menegakkan salat, dan yang ketiga menunaikan zakat, dan yang keempat puasa di bulan Ramadan. Sedangkan yang terakhir adalah haji ke Baitullah. Sehingga jelas tidak diragukan lagi wajibnya puasa Ramadan. Tidak diragukan lagi bahwasannya puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan hadis-hadis yang lain, ya, yang banyak yang menunjukkan bahwasannya puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Kepada siapa diwajibkan puasa Ramadan? Ya. Puasa Ramadan wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Baligh yang sudah dewasa, muslim yang sudah dewasa. Maka tidak sah puasa dari seorang yang kafir, dan belum wajib puasa bagi seseorang yang belum dewasa. Hanya saja dianjurkan untuk dilatih, anak-anak yang belum dewasa dianjurkan untuk dilatih, sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum melatih anak-anak mereka untuk berpuasa walaupun belum dewasa. Muslim yang dewasa, yang berakal, wajib puasa bagi seorang muslim yang dewasa, yang berakal, maka tidak wajib bagi yang gila atau hilang akalnya. Yang mukim, mukim itu tidak safar. Adapun yang safar, maka tidak wajib di saat itu. Namun jika dia telah selesai dari safarnya, maka dia wajib untuk mengqadanya di luar Ramadan. Qadirin ala shaum, dan mampu untuk melakukan puasa. Jadi puasa Ramadan wajib bagi setiap muslim, yang dewasa, yang berakal, yang mukim tidak safar, yang mampu berpuasa. Adapun yang tidak mampu, imma karena sakit sehingga tidak mampu berpuasa, ya, maka dia wajib untuk mengqadanya di luar Ramadan ketika telah sembuh. Nah, atau tidak mampunya karena usia yang sudah renta, ya, atau karena penyakit yang terus menerus, ya, yang menurut kedokteran, ya, sulit untuk sembuh, ya, maka orang-orang seperti ini, ya, dia tidak wajib berpuasa, namun dia hendaknya membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap harinya. Nah, baik. Apa itu puasa? Puasa secara bahasa adalah artinya al-imsak, ya, menahan diri. Nah, ini secara bahasa. Adapun secara syariat, makna puasa adalah al-imsak anil mufattirat ma'aktiranin niyati bihi min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang disertai dengan niat. Nah, itu niat puasa. Dari terbitnya fajar, ya, dari terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu sholat subuh, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu sholat maghrib. Nah, ini makna puasa secara syariat. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang disertai dengan niat, ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, baik. Ini makna puasa. Dan penting untuk kita membahas makna puasa ini, ya, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Nanti insya Allah akan kita bahas pembatal-pembatal puasa apa saja. Nah, maqtiran niyah, disertai dengan niat. Ini penting. Niat di dalam berpuasa. Nah, yang insyaallah akan kita bahas secara ringkas pada pertemuan kali ini tentang niat. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan niat, kapan seseorang mulai melakukan puasa Ramadan? Ini penting, kapan kita memulai puasa Ramadan. Taib, wajib melakukan puasa Ramadan ketika telah terlihat hilal Ramadan. Nah, taib. Atau, ya, dengan menyempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Nah, taib. Wajibnya puasa Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihatnya, yaitu melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihatnya, yaitu melihat hilal Syawal, fa'afiru, maka berbukalah, ya, berhari rayalah. Ya. Nam, fa'in ghumma alaikum, dan jika kalian terhalangi oleh awan untuk melihat hilal, faqdurulahu, maka hitunglah. Dalam riwayat yang lain, faqdurulahu salasin, maka hitunglah Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, hitunglah Sya'ban menjadi genap 30 hari. Atau kalau dia melihat hilal Syawal, maka hitunglah Ramadan menjadi genap 30 hari. Baik. Ini tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah memulai puasa Ramadan dengan ru'yatul hilal, bukan dengan hisab. Ya. Nah, berpuasa dengan berlandaskan kepada hisab, maka ini sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena beliau memerintahkan untuk melihat hilal. Ya, melihat hilal. Dan jika hilal tidak bisa terlihat, ya, maka hendaklah menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan waktu melihat hilal adalah pada malam ke-30. Nah, pada hari yang ke-29, malam yang ke-30, Sya'ban. Nah, jika ternyata pada malam ke-30 Sya'ban itu terlihat hilal, berarti besok Ramadan. Nah, demikian pula apabila malam 30 Ramadan terlihat hilal, ya, berarti besok Al-Id atau Hari Raya atau Syawal. Nah, jika tidak terlihat hilal karena awan atau yang semisalnya, maka apa? Disempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, kemudian di antara yang penting untuk diperhatikan dalam masalah as-siyam puasa Ramadan adalah apa yang disebutkan dalam definisi puasa tadi. Apa yang disebutkan dalam definisi puasa tadi yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dengan disertai niat. Nah, sehingga penting untuk mempelajari hal yang berkaitan dengan masalah niat. Dan niat adalah syarat sahnya suatu ibadah. Tidak sah puasa kecuali dengan niat. Tidak sah puasa kecuali dengan niat. Sama saja puasa wajib ataupun puasa sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Nah, baik. Apa itu niat? Ketika hendak berpuasa, niat adalah al-azmul musammam, ya, tekad yang kuat. Nah, untuk melakukan puasa, ya, untuk melakukan puasa. Nah, sehingga yang namanya tekad berada di mana dia, ya, di lisan, atau di dalam hati. Ya. An-niyah ada di dalam hati. An-niyatu mahaluhal qalbu. Niat tempatnya di dalam hati, bukan di dalam lisan atau bukan pada lisan. Kalau pada lisan namanya apa? Zikir. Baik. Atau tilawah, ya. Atau yang semisalnya. Adapun niat, mahaluhal qalbu, tempatnya di dalam hati. Ya. Naam. Dan wajib untuk mentakyin niat. Ya. Berdasarkan hadis tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Ketika hendak melakukan puasa Ramadan, maka niat. Niatnya adalah niat berpuasa Ramadan. Bukan niatnya puasa nazar, bukan niatnya puasa qada, ya. Atau puasa Senin, Kemis, atau yang semisalnya, tidak. Tapi puasa Ramadan niatnya. Baik. Harus ta'yin, ya. Naam. Harus ditentukan niatnya puasa apa? Puasa Ramadan. Ya. Kemudian kapan melakukan niat? Naam. Untuk melakukan puasa, ya. Itu puasa Ramadan. Naam. Baik. Niat melakukan puasa Ramadan adalah tentunya sebelum. Naam. Sebelum apa? Sebelum awal puasa. Kapan awal puasa? Awal puasa adalah dengan terbitnya fajar, masuknya waktu sholat subuh. Itu awal puasa, ya. Sehingga wajib untuk berniat sebelum itu. Wajib untuk berniat sebelum itu. Naam. Taib. Ya. Jika seseorang, ya, di awal Ramadan dia sama sekali tidak berniat puasa, belum berniat puasa, dan ternyata di hari itu dia bangun jam 7 siang, ya, sah apa enggak sah puasanya? La yasih, tidak sah puasanya. Li adami niyah, karena tidak adanya niat. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh memulai niat dari siang, boleh memulai niat dari siang sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada keluarganya, "Hal indakum syai', apakah kalian memiliki makanan?" Ya, maka keluarga beliau mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah." Maka beliau mengatakan, "Fa ini idan shaim, kalau begitu saya akan berpuasa." Boleh memulai niat di siang hari ketika puasa sunnah, dengan syarat dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Nah, ya. Kalau dia sudah melakukan pembatal puasa, ya nggak boleh. Ya. Dia sudah minum 2 gelas, baru dia bertanya apakah ada nasi. Nggak ada nasi, kalau begitu saya puasa. Ya, sah nggak? Tidak sah. Sudah melakukan pembatal puasa. Nah, ini dalam sholat sunnah, dalam puasa sunnah. Adapun dalam puasa wajib harus berniat di malam hari, ya, minimalnya sebelum fajar. Minimalnya sebelum fajar harus sudah berniat untuk melakukan puasa Ramadan. Nah, puasa yang Allah wajibkan. Baik. Al-Imam Naam Al-Thalathah, ya, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihim rahmatullah, dan yang lainnya, mereka Naam mengatakan wajibnya memalamkan niat, ya, artinya berniat di malam hari minimalnya sebelum fajar. Naam, pada puasa wajib. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dari Hafsah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitus siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah, maka wajib dalam puasa wajib termasuk puasa Ramadan, ya, untuk berniat di malam hari minimalnya sebelum fajar. Nah. Taib. Bolehkah niatnya di siang hari? Nah. Taib. Sebagian para ulama mengatakan boleh berniatnya di siang hari. Naam. Ya, selama dia tidak memutus niatnya. Nah, misalkan puasanya besok. Kapan niatnya sekarang? Saya berniat puasa besok. Nah. Taib. Dan dia tidak memutus niatnya. Nah, sebagian para ulama mengatakan boleh. Artinya siang yang sebelumnya, ya. Nah, bukan siang yang di hari puasanya. Kalau siang yang di hari puasanya ya tadi. Nah, tidak sah puasa, wajib. Nah, yang diniatkan di hari itu. Ya. Adapun puasa sunnah boleh berniat puasa di siang hari. Taib. Intinya dalam puasa wajib harus berniat puasa minimalnya sebelum fajar. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya alaihim rahmatullah. Taib. Kemudian apakah niat tersebut naam ya dilafadzkan ya ataukah tidak? Baik, telah berlalu penjelasan tadi bahwasanya mahallun niyyah al-qalbu, tempatnya niat adalah di dalam hati. Ya, bukan pada lisan. Sehingga naam tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat. Naam. Karena apa? Karena tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi walaupun dia mengatakan saya berniat puasa besok, puasa Ramadan, lisannya, hatinya saya enggak puasa besok ya, saya mau makan yang enak besok. Nah. Kira-kira ya. Nah. Ya, yang menjadi patokan lisannya dia atau hatinya? Nah, hatinya, dia sudah berniat untuk tidak puasa besok. Ya, walaupun lisannya mengatakan saya berniat puasa besok. Nah. Ya, tapi hatinya besok mau minum sirup misalkan. Baik. Al-muhim an-niyyah mahaulul qalbu, tempatnya di dalam hati dan tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat. Karena ini tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian berniat dalam puasa Ramadan apakah harus setiap malam ya ataukah naam ya boleh berniat sekali di awal Ramadan ya, berniat puasa selama naam sebulan penuh. Nah. Baik. Dalam masalah ini ada khilaf perselisihan naam di antara para ulama ya, tentang masalah apakah boleh berniat sekali untuk seluruh Ramadan ataukah harus berniat setiap malamnya. Baik. Jumhur para ulama ya, berpendapat wajibnya berniat setiap malamnya secara tersendiri. Nah, termasuk pada naam termasuk dalam pendapat jumhur ini adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Baik. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh berniat naam di awal Ramadan untuk berniat puasa sebulan penuh. Nah, sehingga nanti tidak perlu setiap malam berniat. Nah, karena dia apa? Berniat untuk melakukan puasa sebulan penuh. Nah, dengan syarat puasanya tidak terputus. Kalau pada hari ke-10 dia sakit, ya, sehingga dia tidak puasa, ya, maka apa? Kalau dia sudah sembuh mau puasa lagi, harus memulai niat lagi. Nah, harus memulai niat lagi. Nah, ini. Pendapat yang kedua, bolehnya berniat di awal Ramadan untuk puasa sebulan penuh. Baik. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bolehnya seperti ini. Nah. Dalilnya innamal a'malu binniyat, Sesungguhnya amalan tergantung daripada niatnya. Nah, dan ibadah puasa Ramadan adalah ibadah yang satu. Nah, ibadah yang satu, puasa Ramadan. Nah. Baik. Pendapat pertama dan pendapat yang kedua akan terlihat jelas perbedaannya, ya. Akan terlihat jelas perbedaannya. Naam, pada satu keadaan, yaitu jika seseorang naam kesiangan. Jika seseorang kesiangan atau dia bangun setelah fajar. Baik. Yaitu orang yang dia tidur sebelum maghrib, ya, jam 5 tidur kecapean. Nah, tidur sebelum maghrib, kemudian dia bangun, ya, setelah subuh. Nah, dia bangun setelah subuh, ya, jam 6 atau jam 7. Nah, berarti dia tidak mendapati malam. Nah, ya, sholat maghribnya ketiduran, sholat isyanya ketiduran, sholat subuhnya juga ketiduran karena dia bangun di pagi hari setelah subuh. Ya. Taib. Menurut pendapat jumhur, ya, maka tidak sah puasanya, ya, karena dia tidak mendapati malam dan tidak berniat di malam itu, sehingga tidak sah puasanya. Taib. Menurut pendapat yang kedua, ya, maka puasanya sah karena dia berniat puasa selama Ramadan. Dia berniat puasa selama Ramadan penuh. Nah, sehingga walaupun dia tidak mendapati malam, ya, nah, kemudian bangun-bangun di siang harinya, maka dia langsung melanjutkan puasanya, sah. Langsung melanjutkan puasa di hari itu dan sah puasanya. Dan ini pendapat yang rajih, yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah. Baik. Kemudian di antara masalah yang penting dibahas adalah, ya, sebagaimana dikatakan tadi bahwasanya niat adalah tekad yang kuat. Nah, bagaimana kalau seseorang mengatakan saya mau puasa besok insyaallah? Nah, bolehkah mengatakan sa'asumu, ya, aku akan puasa besok insyaallah? Baik. Kalimat ini dirinci. Jika insya Allahnya adalah ragu, insya Allahnya karena ragu, ya, saya mau puasa besok insya Allah, ya, tapi insya Allah ini adalah ragu, ya, bisa jadi puasa, bisa jadi enggak, karena keraguan dalam hatinya. Maka apa? Tidak sah puasanya. Kenapa? Karena ragu. Sedangkan niat itu harus tekad bulat, tekad kuat, tekad bulat, ya, tidak ada keraguan. Tapi kalau niat kalimat insya Allahnya atau ucapan insya Allahnya adalah naam karena mengaitkan suatu amalan dengan kehendak Allah, ya. Nah, bahwasanya tidak ada suatu amalan pun kecuali naam dia berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu jika Allah menghendaki, ya. Naam, maka akan berpuasa. Naam. Maka yang seperti ini, naam, sah puasanya. Ya. Sah puasanya karena niat kalimat insya Allahnya adalah menggantungkan perbuatan kepada kehendak Allah. Bukan karena keragu-raguan. Ya. Bukan karena keragu-raguan. Nah, keragu-raguan. Baik. Kemudian, masih dalam masalah niat, ya. Seseorang yang berniat berbuka di siang Ramadan atau ketika berpuasa, apakah masih sah puasanya? Nah. Seseorang yang berniat berbuka, ya, di siang Ramadan, ya, maka puasanya telah batal. Hanya sekedar niatnya. Walaupun dia belum minum, belum makan. Nah. tapi dia sudah berniat dalam hatinya, sudah bertekad bulat akan naam berbuka. Nah, maka sekedar niat berbuka, maka dia telah batal puasanya. Nah, telah batal puasanya. Taib. Walaupun dia tidak melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain seperti makan, minum, dan lain-lain. Nah, taib. Misalkan dia sudah mau berbuka. Nah, niat berbuka. Ya. Dan dia mau minum yang enak. Ya. Ternyata yang mau diminum tidak ada. Ya. Air tidak ada, ini tidak ada, semuanya tidak ada. Makanan tidak ada. Ya. Nah, sehingga dia harus melanjutkan puasanya. Nah, sahkah puasanya? Tidak sah. Karena dia sudah berniat untuk berbuka puasa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. Taib. Ini kalau dia niat ya. Nah, kalau baru sekedar betikan ya. Nah, kalau baru sekedar betikan maka tidak membatalkan puasa. Ya. Taib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma hadatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umatku apa yang terbetik dalam hati mereka. Ya, selama dia belum melakukan atau belum berbicara. Nah, ini hal yang terbetik. Nah, ya. Beda hal yang terbetik dengan niat. Ya, kalau niat betul-betul tekad bulat, itu niat namanya. Kalau baru terbetik belum, tidak membatalkan puasa. Baik. Dan yang menunjukkan batalnya puasa tadi hanya sekedar dengan niat, dengan tekad bulat ya, adalah naam hadis ya, yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan yang dibunuh di neraka tempatnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau pembunuh, nah, maka jelas urusannya dia di neraka, pembunuh. Tapi kalau yang dibunuh, ya Rasulullah, ya. Maka beliau bersabda, innahu kana harison ala qatli sahibi. Ya. Yang dibunuh pun di neraka. Kenapa? Karena dia pun bersungguh-sungguh untuk membunuh saudaranya. Karena dia pun niat bulat untuk membunuh saudaranya, hanya saja kalah tanding, ya kalah jago, nah sehingga dia yang terbunuh. Nah, maka al-qatilul maqtul finnar, pembunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Nah, karena yang dibunuh pun dia sudah bertekad dan bulat, nah untuk membunuh saudaranya. Ini menunjukkan batalnya puasa bagi seseorang walaupun hanya sekedar niat batal. Ya, niat membatalkan puasanya, maka sudah batal walaupun belum mengkonsumsi pembatal-pembatal puasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini naam ya, pembahasan ringkas tentang naam mukaddimah yang berkaitan dengan puasa. Naam, dan juga tentang perkara yang terkait dengan naam niat. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Naam, subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.